wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dua pertemuan dari jadwal saya saya sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan Fadlu Makkah. Yang mendasari saya menyampaikan tema seperti itu, pertama, pelajaran baru mulai sehingga saya pilihkan tema yang ringan untuk difaham, namun sangat besar manfaat dan faedah yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, dari ayat-ayat tersebut, kalau kita tadaburi dengan mendalam, dengan seksama, subhanallah, terdapat penjelasan yang sangat jelas kebenaran Al-Quran, bahwa apa yang diberitakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah hak, semuanya pasti benarnya, dan juga apa yang saya sampaikan ke antum merupakan apa yang saya atau ungkapan dari apa yang telah saya tadaburi, saya renungkan di sana ketika mendengar membaca ayat kisah Nabi Ibrahim, Rabbi ini askangtu min ahli fi wadin ghairi dhi zara', wahai Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan dari sebagian keluargaku di sebuah wadi yang tanpa ada tanaman, sehingga diungkapkan oleh Syekh Rahman As-Sa'di, la da'in wala mujib, suatu tempat yang tidak ada siapa-siapa di situ, enggak ada penghuninya. La da'in maksudnya enggak ada orang yang memanggil. Wala mujib, enggak ada orang yang memenuhi panggilan. Ketika ada orang memanggil, kan menunjukkan ada orang. Atau ketika ada orang yang memenuhi panggilan, berarti yang dipanggil ada, yang memanggil ada. Ini la da'in wala mujib. Yang manggil pun enggak ada, yang menyeru panggilan memenuhi panggilan juga enggak ada. Menunjukkan enggak ada siapa-siapa di situ, enggak ada penghuni. Ternyata setelah kita tadaburi renungi, subhanallah, apa yang diberitakan dalam Al-Qur'an betul-betul hak. Memang keadaan Masjidil Haram berada di lembah. Nah, demikian pula ketika kita membaca ayat Rabbij al hadzal balada amina warsuk ahlahu minas samarat, juga betul-betul hak. Nah, kita saksikan dengan mata kepala. Nah, bahwa Mekah Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri yang aman, sentosa dan makmur. Nah, apalagi saya tersentuh sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Fauzan di saat itu, hafizahullah ta'ala wa ra'a, ketika menjelaskan tentang Fadlu Makkah, terngiang dalam benak saya ucapan beliau bahwa inilah salah satu negeri yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, yaitu negeri Mekah, yang di tempat atau di negeri itulah diturunkannya wahyu, dan di negeri itulah diutusnya seorang rasul. Subhanallah, sesuatu yang membuat terenyuh hati. Allah Subhanahu wa taala pilih Mekah maupun Madinah sebagai tempat turunnya wahyu, dan disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintis dakwahnya di Mekah selama 13 tahun. Beliau merintis dakwah menghadapi kerasnya kaum musyrikin Quraisy, tantangan-tantangan yang beliau hadapi, bahkan orang yang dekat dengan beliau nasabnya justru paling keras permusuhan dan penentangannya. Sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, maka keterasingan mana lagi yang menyaingi ketersaingan, apa keterasingan Rasul di saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa. Awal kedatangan Islam itu asing di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak asing, barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kaum musyrikin, atau di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy, yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, sedangkan misi dakwah yang beliau bawa, yang itu merupakan misi dakwah seluruh para nabi dan para rasul, adalah menyeru kepada tauhid, pengesaan penunggalan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tentu antara misi dakwah yang beliau bawa dengan keadaan masyarakat di saat itu dua keadaan yang tidak selaras, sehingga gesekan demi gesekan, tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan tak terelakkan lagi. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dimaki, Rasul dicemooh, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, baik dengan ucapan bahkan dengan perbuatan, yang sampai pada puncaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam mau dibunuh sama mereka, sehingga Allah izinkan Rasul hijrah ke Madinah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, barakallahu fikum, pakai bis dalam keadaan larinya kencang, jalan mulus, lurus, itu saja 3 jam. Bayangkan Rasul menggunakan onta, barakallahu fikum, dari Mekah menuju Madinah. Panasnya luar biasa, gunung yang bebatuan seperti itu. Tentu yang seperti itu, barakallahu fikum, menjadikan kita semakin terenyuh dan semakin kuat keimanan terhadap Al-Quran, bahwa apa yang diberitakan dalam Al-Quran kulluhu haq, semuanya adalah haq. Demikian pula ketika kita membaca sirah tentang peperangan Uhud, kulluhu haq, semuanya haq, memang benar ada gunung Uhud. Dinamakan Uhud, dijelaskan oleh para ulama, karena gunung ini terpencil dari gunung yang di sampingnya. Gunung di sampingnya berderetan, gunung tinggi, ini terpencil, terpisah maksudnya. Walaupun gunung Uhud ini enggak tinggi, enggak tinggi, kayak perbukitan gitu, tapi bebatuan. Di situ maqam syuhada Uhud, 70 sahabat Rasul barakallahu fikum terbunuh pada kejadian atau insiden perang Uhud. Tentu yang seperti itu menjadikan orang yang beriman akan semakin menambah keimanannya, semakin kuat pembenaran terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun disesalkan sekali, barakallahu fikum, banyak di antara mereka kaum muslim kaum muslimat, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk bisa berkunjung ke negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, justru mereka bukannya betul-betul mentadaburi merenungi, sebagian mereka justru melakukan perkara-perkara mukhalafah syar'iyah, seperti di atas gunung mereka justru malah pada saling foto-fotoan. Tentu yang seperti itu perkara yang sangat menyedihkan. Nah, dan di antara doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, saya mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan penduduk Karang Makmur untuk diberikan kesempatan untuk bisa ke sana dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari permohonan ana. Amin ya mujibas sa'ilin. Sehingga bukan mimbab riya atau sum'ah na'udzubillah, namun mimbab ungkapan apa yang ana tadaburi di sana, ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa Al-Qur'an betul-betul hak. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hak. Nah, maka bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan hati kita, Allah ringankan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun kita berada di tempat yang jauh dari sana, namun ketahuilah barakallahu fikum, hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang dengan jauhnya jarak dari sumber datangnya Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Nah, karena hidayah barakallahu fikum, kalau ana pribadi mengungkapkan tentang kemuliaan hidayah bukan sekedar mahal, bahkan hidayah adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kalau hanya dikatakan mahal masih memungkinkan bisa dibeli, namun hidayah hak mutlak lillahi jalla wa ala, tidak bisa dibeli. Maka dari itu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mempelajari Al-Qur'an, berusaha tamassuk, berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, walaupun jauh dari sana, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan hidayah, Allah bukakan hatinya si hamba tadi menerima petunjuk Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun sebaliknya, walaupun dekat di sana, ketika Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang tersebut dari hidayah, tetap keadaannya tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu doa Nabi Ibrahim ketika memohon kepada Allah agar Mekah dijadikan negeri yang aman, sentosa, makmur dan diberikan rizki penduduknya, beliau kait dengan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kan menunjukkan tidak semua penduduk Mekah mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, tidak semua mereka termasuk dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, suatu pemandangan yang dari satu sisi sangat mengharukan. Nah, mereka dari kaum wanitanya, dari petugas imigrasi saja mereka pada berhijab, pada bercadar, subhanallah. Begitu indahnya berada di sebuah negeri yang di situ tegak syariat. Satu sisi sangat takjub. Namun dari sisi lain alangkah tersentak kagetnya ketika melihat ada seorang wanita menggunakan cadar dibuka cara merokok. Astagfirullahaladzim. Kembali lagi hidayah barakallahu fikum. Kembali lagi ke hidayah. Cadar merokok wanita pas keluar bandara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sholat taraweh. Nah, Arab. Nah, pakai kaos oblong, celana levis, pakai topi caping itu. Capingnya dibalik ke belakang. Allahu Akbar. Nah, ya subhanallah. Padahal ini di tempat turunnya wahyu, di tempat diutusnya nabi, rintisan dakwah nabi di sini. Tapi ketika lagi-lagi kita ingat hidayah, di tangan Allah Subhanahu wa taala wa a'lam bil muhtadin, nyambung. Iya juga ya, tetap hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dekat masjid juga banyak toko-toko yang tetap buka. Bahkan seampil ngerokok, ya subhanallah, kok enggak dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Padahal kita yang jauh-jauh serasanya ingin sekali menghabiskan waktu untuk ibadah, menyibukkan diri di situ dengan ibadah. Tapi lagi-lagi kembali ke hidayah, barakallahu fikum. Lagi-lagi kembali ke hidayah. Maknanya jangan kecil hati. Walaupun mungkin belum kesana, jangan kecil hati. Walaupun bukan orang Arab, selama seseorang mendapatkan hidayah, barakallahu fikum, nikmat-nikmat yang sangat amat besar sekali. Sehingga bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah bukakan hati kita untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditekankan ibadah. Ini subhanallah nikmat besar sekali yang harus kita syukur dan kita jaga. Itu ikhwan barakallahu fikum, semoga dari apa yang saya sampaikan dari dua pertemuan semakin menambah keimanan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan membab apa-apa. Naudzubillah minaria wa sum'ah wa innama, yang saya maksud adalah seperti apa yang saya utarakan tadi. Barakallahu fikum. Kita kembali kepada pembahasan kita surat Al-An'am. Siapa yang ingat terakhir sampai di mana ya pembahasan kita? Ayat yang ke-9 sudah apa belum? Sudah selesai? Sudah. Sekarang masuk ke-10. Baik. Kita memasuki ayat yang ke-10 dari surat Al-An'am. Qala al-mu'alif rahimahullah fi bayani qalillahi azza wa jal wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Kurang lebih artinya, dan sungguh telah diperolok-olokan rasul-rasul sebelum engkau. Jadi rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya, mereka tidak terlepas dari cobaan dan rintangan. Bahkan asyaddu bala'an al-anbiya, yang paling berat ujiannya justru dari kalangan para nabi dan para rasul. Thummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dan yang semisalnya. Maknanya semakin seseorang mengikuti petunjuk nabi, pasti dia akan semakin mendapatkan cobaan dan rintangan, akan tetapi pahala pun akan semakin besar sesuai dengan ujian yang Allah berikan padanya. Termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ayat ini dinamakan ayat tasliyah. Tasliyah kalau bahasa kitanya pelipur. Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan berlarut di dalam kesedihan tatkala menghadapi cobaan dan rintangan, gangguan dari kaumnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif, sambutan apa yang beliau terima dari penduduk Taif? Justru disambut dengan lemparan batu. Sampai-sampai keluar darah wajah beliau kena lemparan batu. Dan beliau mengusap darah dari mukanya yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, sungguh rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun diperolok-olok oleh kaumnya. Fahaqa billadzina sakhiru minhum. Kemudian Allah jelaskan akibat dari perbuatan mereka yang memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawanya. Allah katakan, maka Allah timpakan kepada orang-orang yang memperolok-olokan Rasul dari kalangan mereka, maka nubihi yastahzi'un, atas apa mereka perolok-olokan dengannya. Maknanya, akibat dari sikap mereka memperolok-olok Rasul, para Rasul dan ajaran para Rasul, perbuatan olok-olokan mereka ini, itulah yang menyebabkan Allah timpakan kepada mereka azab. Nah, kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu taala menjelaskan. Yaqulu ta'ala musalliyan li rasulihi wa musabbiran wa mutahaddidan a'da'ahu wa mutawa'idan. Allah yang Maha Tinggi, Uluwudzat wa sifat, telah menghibur musallian, menghibur, melipur, nam, terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terbayang dalam ayat ini, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari gangguan kaumnya. Sampai-sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat di sisi Ka'bah, tatkala sujud, Rasul sallallahu alaihi wasallam diletakkan di atas punggungnya ari-ari unta. Mungkin antum tahu ya istilah ari-ari, apa bahasa lainnya itu ari-ari. Biasanya ya orang maupun binatang ketika lahiran keluar bayinya itu kan nyusul ari-arinya itu. Nah, itu diletakkan di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul enggak bangkit-bangkit karena di atasnya ada ari-ari. Kemudian datanglah putrinya Fatimah radhiyallahu anha membuang ari-ari tersebut, barulah Rasul bangkit. Kita belum pernah ya ikhwan diganggu sampai sejauh itu. Paling hanya di apa cemooh karena kita jenggotan dan celana cingkrang, dicemooh seputar teroris, dicemooh seputar kayak sarang burung, nah, dicemooh kebanjiran karena celana cingkrang, ya seputar kayak gitulah, masih ringan gitulah. Rasul lebih berat dari apa yang kita rasakan. Nah, maka ayat ini dinamakan ayat tasliyah. Wa musabbiran, dan menyabar-nyabarkan Rasul agar supaya beliau bersabar, tetap bersabar menghadapi gangguan dan cemoohan kaumnya. Rasul dikatakan sahir, tukang sihir. Rasul dikatakan kadzab, pendusta. Rasul dikatakan majnun bahkan. Semua itu mereka lakukan tujuannya adalah tanfirun nas an da'watihi, agar supaya membuat manusia lari dari dakwahnya Rasul. Jangan nerima dakwahnya beliau. Nah, wa mutahaddidan, demikian pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mutahaddidan. Mutahaddidan kalau bahasa kita mengultimatum. Allah Subhanahu wa taala mengultimatum musuh-musuhnya. Musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mutawa'idan, dan mengancam mereka. Ancamannya di akhir ayat. Fahaqa. Pada ayat apa? Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Itu isi ancamannya. Adapun tasliyahnya, pelipur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di awal ayat. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Dan sungguh telah diperolok-olok Rasul-Rasul sebelum engkau. Jadi jangan engkau menyangka hanya engkau saja yang ditimpa seperti itu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rasul-rasul sebelumnya pun sama diperolok-olok. Nah, ini tasliyah pelipur dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Yang tentunya ini juga pelipur bagi orang-orang mengikuti ajaran nabi yang menghidupkan ajaran nabi tatkala mereka diperolok-olokkan oleh kaumnya, oleh masyarakatnya yang mereka belum kenal, belum paham tentang ajaran nabi. Nah, sehingga bersabar, ikhtisab, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, semoga semakin besar pahala yang diterimanya. Nah, semakin berat ujian dan tantangan, maka akan semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablik limma ja'u umamahum bil bayyinat. Dengan apa yang mereka bawa kepada umat-umat mereka berupa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada umatnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis beliau. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berilah peringatan karib kerabatmu yang paling dekat nasabnya denganmu. Di awal pada yang dekat kemudian yang dekat, yang paling dekat kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Tatkala turun ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bergegas naik ke Bukit Safa. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, Bukit Safa itu ada, Marwah itu ada, sehingga apa yang diberitakan dalam Al-Quran betul-betul hak, benar. Rasul naik di atas Bukit Safa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya, ya ma'syara Quraisy. Begitu mereka berduyun-duyun datang menghadiri suruhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyodorkan pertanyaan kepada mereka, seandainya saya beritakan terhadap kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh yang mau menyerang kalian, apakah kalian membenarkan ucapan saya? Jawab mereka, ma jarabna minka kadziba, kami belum pernah mendapatkan kamu dusta. Maknanya, ya kami yakin. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, kemudian Rasul menyeru kepada Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai segenap suku Quraisy, kan Rasul berasal dari Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian dari azab Allah, karena sesungguhnya aku tidak mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikit pun. Maknanya, kalau kalian ingin selamat dari azab Allah, jangan bersandar dengan nasab, jangan bersandar kepada saya, namun masing-masing harus usaha menyelamatkan diri dari azab neraka. Kemudian Rasul memperingatkan pamannya, memperingatkan bibinya, bahkan putri beliau sendiri, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali masyikti la uhni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putriku, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau mintalah kepadaku dari harta yang telah aku miliki. Di sini diambil faedah bahwa seseorang memiliki hak terhadap hartanya. Salini min mali, engkau mintalah kepadaku dari harta yang telah aku miliki. Kalau urusan harta itu pun sebatas yang telah aku miliki, silakan kau minta. Adapun kalau ingin selamat dari azab Allah, jangan minta kepadaku, jangan bersandar kepadaku. Namun berimanlah kepada Allah, berimanlah dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unzuru barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sampai sedalam itu. Di situ menunjukkan bahwa seseorang ketika dia ingin mendapatkan surga dan ingin selamat dari azab Allah, tidak boleh beriktimad bersandar kepada nasab. 6. Man tata'a amaluhu lam yusri' lahu nasabuh. Orang yang lambat amalannya bukan berarti akan dipercepat oleh kedekatan nasab dia. 6. Kepada orang soleh atau nabi atau seterusnya, dari orang-orang yang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada istilah wah suamiku rajin ngaji kok, rajin ibadah, istrinya leha-leha, enggak mau ibadah, malas-malasan, ah nanti kalau masuk surga kan ya bisa nebeng. Enggak ada istilah nebeng-nebengan. Masing-masing harus usaha. Suami Anda saja belum ada jamin masuk surga kok. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga, Rasul memperingatkan apa kaumnya, memperingatkan karib kerabatnya, bahkan putrinya, jangan sampai bersandar kepada beliau. Nah, ketika Rasul menjelaskan seperti ini, apa coba tanggapan Abu Lahab? Dengan sombong dan songkaknya mengatakan, Ali hadza jama'tana, apakah untuk mendengarkan seperti ini engkau kumpulkan kami? Taban lak, katanya, celaka engkau wahai Muhammad. Luar biasa tantangannya. Ini paman sendiri loh. Kemudian turunlah surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh telah celaka kedua tangan Abu Lahab dan betul-betul celaka. Satu surat penuh isinya vonis terhadap Abu Lahab dan istrinya sebagai penduduk neraka dalam keadaan keduanya masih hidup di saat itu. Bukankah itu ancaman, bukankah itu suatu perkara yang sangat mengerikan barakallahu fikum, akibat dari menentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Rasul mendapatkan tantangan seperti itu dari pamannya sendiri loh itu. Ali hadza jama'tana, katanya, apakah untuk mendengarkan kaki ini kau kumpulkan saya, kumpulkan kami di sini? Padahal Rasul menyampaikan kepada mereka hak kebenaran, tapi ditanggapi, disikapi dengan sikap yang naudzubillah, sangat tidak mengenakan. Kalau mengikuti perasaan, apa enggak sedih Rasul di perlakukan kayak gitu sama pamannya sendiri? Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala hibur beliau. Nah, sungguh rasul-rasul sebelum engkau juga diperolok-olokkan oleh kaumnya. Sehingga bersabarlah engkau sebagaimana mereka telah bersabar. Demikian pula para kalafikum, orang-orang mengikuti sunnah beliau tatkala dicemooh, diolok-olok oleh masyarakatnya, bersabarlah sebagaimana para rasul pun mereka bersabar, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib lamma ja'u atau lima ja'u bihi umamahum bil bayyinat, atau lamma ja'u bi umamahum bil bayyinat, tatkala rasul datang atau para rasul datang kepada umat-umat mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan, kadzabuhum wastahza'u bihim, maka umat-umat mereka pun mendustakan para rasul tersebut dan memperolok-olokkan para rasul tersebut, wa bima ja'u bih, demikian pula memperolok-olokkan dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Nah, fa ahlakahumullah bidzalikal kufri wa takdzibi, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan sebab kekufuran tersebut dan pendustaan tersebut yang mereka lakukan. Baik, ini tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengultimatum, mengancam untuk membinasakan mereka, orang-orang yang kufur terhadap rasul, kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh para rasul. Wa waffa lahum minal adzab akmal nasibin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi mereka dari azab dengan sesempurna-sesempurna bagian. Jadi bagian berupa neraka betul-betul akan Allah berikan secara sempurna, tidak diringan-ringankan, akan Allah berikan secara sempurna. Sebagaimana orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya juga Allah akan berikan kepada mereka kenikmatan yang telah Allah janjikan tanpa terkurangi sedikit pun. Fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka Allah menimpakan kepada mereka-mereka yang telah memperolok-olokkan para rasul atas apa yang mereka perolokkan. Fahdharu ayyuhal mukadzibun antastamirru ala takdzibikum fayusibukum ma asabahum. Ini peringatan dari Syekh At-Tirmidzi As-Sadi rahimahullahu taala. Fahdharu, maka kalian waspadalah, hati-hatilah wahai orang-orang mendustakan rasul, hati-hatilah wahai orang yang mendustakan ajaran para rasul, hati-hati kalian, jangan sampai kalian terus menerus di atas pendustaan kalian sehingga akan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, maka tatkala kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mendustakan ajaran beliau, maka kita pun akan terancam, akan ditimpakan azab sebagaimana umat-umat dahulu yang mendustakan para rasul pun telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimpakan padanya azab. Nah, dengan ini selesai kita barakallahu fikum dari ayat yang ke-10 dari surat Al-An'am, yang kesimpulannya pada awal ayat terdapat penjelasan berupa tasliyah pelipur dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar jangan berlarut di dalam kesedihan tatkala didustakan, dicemooh oleh kaumnya, karena rasul-rasul yang sebelumnya pun sama dicemooh dan didustakan oleh rasulnya. Penggalan ayat yang terakhir dari pertengahan sampai akhir isinya apa kandungannya diantara adalah tahdid, ultimatum dan wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka-mereka mendustakan dan memperolok-olokkan rasul, bahwa Allah akan mengazab, menimpa azab dan membinasakan mereka. Maka dari itu kita benarkan apa yang dibawa oleh rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disitulah kehidupan yang hakiki dan disitulah kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Wa ila huna, ini ada pengumuman ya. Baik, ini ada pengumuman.